Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Panahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu, kita muji Allah dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita senantiasa memperkokoh dan memperkuat iman. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena itu menjadi kunci kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati antum tu'adu. Orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, mereka istiqamah, istiqamah di atas keimanan yang lurus, yang benar, istiqamah di atas bimbingan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan turun kepada mereka malaikat menghibur kala seseorang sakaratul maut. Wa innal maut la sakarat, dan kematian itu sungguh hal yang menyakitkan. Namun bagi orang-orang yang dulunya iman dan istiqamah, dihibur oleh malaikat, Allah takhafu wa la tahzan, jangan engkau takut dan jangan kamu bersedih. Wa absiru bil jannah, dan bergembiralah berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan untuk diri. Kebahagiaan luar biasa ketika mendapatkan kabar gembira yang demikian. Sehingga orang yang beriman dan istiqamah, dikala meninggalnya dia merasakan ketenangan, ketenteraman, sekalipun innal maut la sakarat. Keistiqomahan ikhwan fillah jazani Allah membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya seorang senantiasa berusaha untuk lurus, tidak menyimpang dari batasan-batasan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berusaha demikian akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah batasan-batasan syariatnya Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Jagalah batasan-batasan syariatnya Allah, maka Allah akan engkau dapati di hadapanmu, membimbingmu, menuntunmu, menolongmu. Nah, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Orang yang beramal baik tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la nudhi'u ajrul muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Cepat atau lambat, Allah Ta'ala membalas kebaikan berupa kebaikan. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Maka bersyukur kepada Allah manakala Allah Ta'ala mudahkan kita dalam berbagai kebaikan-kebaikan. Di antaranya talabul ilm. 6. Salat 5 waktu senantiasa kita jaga berjamaah. Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Selain ibadah, juga kebaikan. Albir, ma'al khalq, berbuat baik. Sesama makhluk. 6. Terlebih dengan saudara seiman, seagama. Ikhwan bin Zamiya Allah. Dan manakala kita terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, dosa dan maksiat, segera beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dilawan syahwat, hawa nafsunya. Naam. Agar selamat. Inna nafsa la'amaratu busuk. Karena nafsu itu sukanya mengajak kepada yang jelek. Dikala itu dibutuhkan kekuatan, nasihat dirinya berupa bimbingan ilmu, bimbingan agamanya Allah. Yang ilmu ikhwan bin azani Allah yusmirul khasyah. Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Itulah yang termasuk asar, pengaruh, efek positif kalau kita memiliki ilmu, menasihati dirinya dengan ilmu yang dipunyai. Nah, untuk ngerim, untuk melawan keinginan syahwatnya, nafsunya, yang sukanya mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Nah, yang mestinya dikala itu untuk mengarahkan dirinya dengan bimbingan ilmu, tumbuh dikuatkan rasa takutnya kepada Allah. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang yang berilmu. Dengan kadar keilmuannya itulah, maka juga sebanding dengan kadar khasyahnya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ketika pada diri kita muncul khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga itu menjadi benteng dan sekaligus rim. Nah, dari berbagai bisikan-bisikan hawa nafsu maupun bisikan-bisikan syaitan yang suka mengajak kita terjatuh dalam berbagai pelanggaran dan dosa. 6. Takut akan adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan murkanya Allah. Takut akan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan bin dinan zani Allah iyakum. Yang disitulah Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan makna hadis. Fafirru ilallah. Nah, larilah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, selamatkan dirimu dari murkanya Allah menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah. Sehingga kalau seseorang terus senantiasa dirinya dinasihati oleh ilmu, nah, maka ini lebih diharap untuk Allah ta'ala mudahkan istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas batasan-batasan syaratnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan. Maka disinilah pentingnya untuk senantiasa kita menegakkan nasihat, baik ilmu yang ada pada diri kita ataupun ilmu yang kita kaji di majelis-majelis ilmu, di pengajian-pengajian secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka jalan yang kita tempuh untuk mendapatkannya, insyaAllah, jalan yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala mudahkan kita mendapatkan jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sama'il Muhammadiyah karya Imam Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana kita di bab ke-33 yaitu bab majaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam sunatnya dan hadisnya sahih, hubbiba ilayya minan dunya an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah alaihi wasallam, dijadikan aku cinta dari dunia ini an-nisa, wanita, ini istri-istri beliau, wa tib dan minyak wangi, parfum. Dan dijadikan penyejuk hatiku ada pada sholat. Ikhwan fillah jazakumullah, juga datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami beliau, juga Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan hadisnya juga sahih. Rasulullah SAW menyatakan atyabutib al-misk. Nah, sebaik-baiknya minyak wangi adalah misik. Bahasa kita biasanya kasturi. Nah, kasturi. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita masuk hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Rafi wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah ibn Muhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih disahkan oleh Syekh Albani di sahih Sunan Abi Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana li Rasulillah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sukkah yang beliau gunakan untuk memakai parfum atau minyak wangi. Sukkah ini ada dua pengertian yang disebutkan ulama. Satu menyebutkan yaitu wa yuhfadu fihi tib, tempat yang untuk wadah minyak wangi, wadah untuk tempat minyak wangi. Kalau sekarang botolan ini ya. Yang beliau gunakan untuk memakai parfum. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian disebutkan oleh sebagian ulama, as-sukka ti murakkab min akhlatin mutanawwi'ah. Minyak, jenis minyak wangi yang itu sudah campuran, mix dari beberapa macam minyak wangi. Nah, sukkah itu jenis minyak wangi yang sudah dimix, dicampur dari berbagai macam minyak wangi. Dari dua pengertian ini yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yakni wi'a yuhfadu bi fihi atib, wadah minyak wangi. Jadi, sehingga diartikan Rasulullah SAW memiliki wadah, tempat untuk menyimpan minyak wangi yang beliau gunakan. Menunjukkan ikhwan bin azani Allah iyakum bahwasanya Rasul alaihissalam biasa mengenakan parfum minyak wangi, dan beliau sebagaimana dalam hadis tadi adalah senang dengan memakai minyak wangi. Ini adalah bagian termasuk sunnah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Bassar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Azraq ibn Thabit an Tumamah bin Abdullah qala kana Anas ibn Malik la yaruddu tib, Dari Sumamah bin Abdillah, beliau mengatakan, kebiasaannya Anas bin Malik tidak menolak parfum. Kalau ada yang nawarin, ada yang memberi, nah, memberi untuk dipakai atau memberi dari hadiah, la yarudutib, beliau tidak menolak. Waqala Anas, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inna nabiyya s.a.w. kana la yarudutib. Adalah Nabi s.a.w. kebiasaannya beliau tidak menolak parfum. Nah, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dalam sunan beliau. Sahih. Ikhwan bin Azani Allah iyakum. Ini ditanyakan termasuk kepada Syekh Semin rahimahullah. Artinya hukum asalnya kalau diberi dikasih minyak wangi, minimanya ini makruh. Bukannya dosa. Nah, ada sebagian orang berdasarkan hadis ini kayak maksa kasih minyak wangi, kita nolak. Karena kita tahu baunya ini. Nah, baunya sesuatu yang kita tidak senangin. Nah, kan gitu kan. Udah kelihatan nih baunya, dia berbuka aja. Dan kita senangin. Maka tidak mengapa. Nah, dengan adab kita, dengan jazakallahu khair, saya sudah pakai. Misalnya. Kadang karena ini, oh, jangan nolak, ini gak boleh. Nah, bilang gak bolehnya ini. Nah, ikhwan azani Allah, ini boleh. Cuman sunnahnya tidak nolak. Itu, sunnahnya itu tidak nolak. Buahnya tidak boleh. Nah, pada umumnya, ya namanya parfum, harum, itulah yang menjadi sebab karena harumnya Rasulullah SAW tidak menolaknya. Nah, kemudian ikhwan bin jazani Allah iyakum. Di sini ada faedah bagaimana sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, nah, melakukan sesuatu iktidaan bin Nabi SAW. Mencontoh, mengikuti Nabi SAW. Rasulullah SAW kalau ditawari minyak harum, minyak wangi, beliau enggak nolak. Maka yang dijalani oleh Anas bin Malik juga demikian. Nah, ikhwan jazani Allah. Kemudian beliau mengatakan wa fi hada husnul ta'assus sahabah bin Nabi SAW. Di sini ada sisi bagus dari sahabah radhiyallahu anhum dalam mencontoh Nabi SAW. Wattib khafiful mahmal. Namanya minyak wangi itu ringan di bawah. Nah, thayyibur raihah. Harum. Nah, baunya. Famisluhu la yurad. Maka ketika diberi semisal itu jangan ditolak. Karena kalau dikasih botol gitu, nah, ikhwan yang dijani Allah, kasih, ya terima aja. Jadi ada kemungkinan, ya ini dikasih sifatnya sedikit untuk dipakai aja, atau dikasih memang satu botol. Nah, dia. Maka yang dengan layur. Nanti antum pakai atau enggak urusannya nanti. Kalau dikasih satu botol. Misalnya. Nah, karena ya ringan aja, enggak beratkan. Dan cenderung harum. Namanya wangi. Baik, ini alasan kenapa Rasulullah SAW selain memang umumnya adalah bau harum, tidak menolaknya karena adalah satu yang ringan untuk dibawa. Nah, yang kedua tentunya ikhwan jazani Allah adalah yang demikian sebagai sikap untuk menyenangkan, yakni saudaranya. Nah, menyenangkan saudara itu ada bagian dari ibadah. Nah, membuat senang saudara sehingga ketika dia memberi hadiah, kita terima. Dan Rasulullah SAW menyatakan, tahadau tahabat. Salinglah kalian memberi hadiah. Karena itu akan menumbuhkan untuk saling cinta, kasih sayang di antara kalian. Mungkinlah. Nah, apalagi berbentuk satu yang ringan dan fungsinya atau kegunaannya serta hukumnya dan perkara yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Parfum. Nah. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Ibn Abi Fudayl an Abdullah bin Muslim ibn Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turad. Dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu bersabda salasun la turad, tiga perkara yang tidak layak, tidak pantas untuk ditolak. 6. Al wasaidu wadduhnu wal laban. Yang pertama wasaid. 6. Wisadah. Wasaid jamak dari wisadah, bantal. 6. Maksudnya di sini Ikhwan biasanya bantal yang dimaksudkan di sini adalah yang untuk nyandar. Nyandar atau bertelekan. Biasa kalau kita bertamu di rumah-rumah orang-orang Arab, karena duduknya di bawah gini, kursinya ya ini di lantai ya. Itu ada bantal untuk nyandar biasanya. Sih. Bisa ada untuk sandaran. Yang kedua adduhnu. Adduhnu disebutkan Ikhwan jazakumullah iyyakum oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' beliau setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau adduhnu yakni at-tib. Yakni minyak wangi. Karena duhun yakni dahan itu ada dua makna. Dahan artinya adalah pelembab. Biasa untuk yakni melembabkan kulit kering. Ada yang makna yang kedua ati. Dan yang dimaksudkan di sini kata Imam Tirmidzi adduhun yakni ati, minyak wangi. Yang ketiga al-laban, susu. Kalau kita ditawarin susu, yang afdol jangan ditolak. Kata Rasulullah, salatun la turab, tiga perkara yang tidak pantas untuk ditolak. Al-wasaid, ketika kita duduk bertamu misalnya, diberi bantal nyandar, terima aja. Mau antum pakai atau antum pegang, terima. Wadun, minyak wangi. Dan yang ketiga, al-laban, susu. Ini pembahasan susu sudah kita lewat. Ya ini yang dia sekaligus berfungsi makanan dan sekaligus minuman, susu itu mengenyangkan dan menghilangkan juga haus. Sehingga diterangkan salatun la turad ida uhdita lil insan la yarudduha. Kalau engkau diberi hadiah jangan kau tolak. Anda tolak itu sebagai hadiah atau ya ini yang sifatnya sementara tadi yang ditolak. Ya ini bantal untuk sandaran jika duduk, kemudian minyak wangi dan susu. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'nya dan Imam Abu Daud dalam Sunannya. Hadisnya sahih, ikhwan jazakumullah iyyakum. Datang dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Yang memuatkan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, tibur rijal, parfumnya laki-laki, minyak wanginya laki-laki adalah madhara rihuhu, yang nampak, artinya yang terasa baunya. Semerbaknya itu yakni nampak kuat. Wa khafiya launuhu, dan samar warnanya. Samar warnanya. Lembut. Wa tibun nisa, sementara minyak harumnya wanita, ma dhahara launuhu, yang kuat warnanya. Wa khafiya rihuhu, yang nampak warnanya dan yang samar baunya. Maksudnya di sini ikhwan fillah jazakumullah, minyak harum yang cocok bagi laki-laki adalah yang baunya itu harum dan kuat. Ya. Jangan yang kuat tapi kuat bikin pusing. Nah, temannya ada yang jenis itu ya. Kuat tapi apa bikin pusing. Nah, ada jenis kuat yang memang kalau langsung dipakai itu enggak enak, tapi nanti ketika sudah agak kurang kuatnya itu baru nampak harum. Itu biasanya ikhwan jazani Allah mensiasatinya, kenakan dulu baru pakaiannya digantung. Nah, nanti dipakainya. Nah, itu harumnya demikian. Kuat dia ketika awal, kalau langsung dipakai bikin orang kanan kiri bisa pusing. Tapi kalau kuat harum, memang harum, ya ini secara harum dia lembut gitu, tapi semerbak ya. Padahal ya. Ada kan jenis-jenis yang demikian. Itu zen. Nah. Dan yang laisa lahu laun, yang tidak berwarna. Artinya tidak kuat warnanya, dijauh yang warna merah menyala atau hitam lah. Kenapa? Karena laun yu'ti nau' min tajammul wa tazayyun. Karena warna itu identik untuk menampakkan satu keindahan dan kebagusan itu atau kecantikan, cenderung dibutuhkan wanita. Nah, dibutuhkan wanita. Makanya tibun nisa madhara launu. Kalau perempuan yang warnanya memang nampak, baunya yang baru samar. Itu pun catatannya adalah untuk yakni suaminya atau di si mahramnya. Tidak untuk orang ajanib, orang asing. Karena Rasul alaihi salatu wasalam di antaranya menyebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, ayyuma imra'atin asabat bakur fala tashat ma'ana isa al-akhir. Wanita mana saja yang terkena minyak harum bakur, nah, maka jangan hadir bersama kami melaksanakan sholat. Pada asalnya sholat berjamaah bagi perempuan boleh selama aman dari fitnah, tasatur, dia menutup diri, nah, pakaiannya termasuk tidak menimbulkan bau yang bisa dicium oleh laki-laki. Nah, kalau sampai menampakkan bau, baunya tercium, maka dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan hadir sholat. Nah, adapun di sisi suaminya, silakan pakai minyak harum yang berwarna, tapi yang lembut, yang untuk suaminya. Nah, karena ada warna itulah identik ada enam lebih menampilkan pada tajammul wa tazayyun, kecantikan dan keindahan. Nah, kemudian bagiannya sehingga kemasannya pada alat-alat kecantikan. Nah, yang dibutuhkan oleh wanita. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Hujr. Qala amba'ana Ismail ibn Ibrahim an Turayri an Abi Nadrah an Tufawi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi makna, semisal dengan hadis tadi semakna. 6. Qala haddatsana Muhammad ibn Khalifah wa Amr ibn Ali qala haddatsana Yazid ibn Zurayq. Qala haddatsana Hajjat as-Sawwaq an Hanan an Abi Usman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallam idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Qala Abu Isa wala na'rifu lahnan ghaira hadzal hadis. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau dari Abu Usman An-Nahdi. Nah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddahu." Apabila seseorang di antara kalian diberi raihan, nah, baru harum, fala yaruddahu, jangan dia menolaknya. Nah. Fa innahu kharaja minal jannah. Karena bau harum itu keluar dari jannah. Artinya bagian dari, ya ini semerbak jannah, itu bau harum. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim dengan lafaz, "Man urida alaihi raihan fala yaruddu." Siapa yang ditawari parfum, wangian, jangan dia menolaknya. "Fa innahu khafiful mahmali tibri." Karena gampang dibawa, nah, dan harum baunya. Demikian hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Sehingga ketika ditanyakan ikhwan izni Allah, kalau menolaknya apa adalah makruh menolaknya. Nah, kecuali tadi yang kalau kita memang tahu baunya justru mengganggu, sesuatu yang tidak disenangi. Keumumannya kita, umumnya orang. Nah, sebagian orang demikian. Dia senang pada satu jenis parfum, tapi sebenarnya baunya enggak enak. Tapi bagi dia kok enak. Nah, dia cenderung mengganggu. Satu contoh ikhwan izni Allah, memang secara bahkan ada asar ya, ar harumnya. Tapi ketika baru dipakai, itu justru mengganggu. Karena wanginya adalah wangi bukan natural ya, bukan alami, tapi dari bahan kimia. Seperti parfum yang biasa dipakai apa itu? Setrika, laundry, itu kan kuatnya ketika dipakai itu justru bikin bisa pusing. Nah, baru setelah lewat beberapa waktu barulah yang nempel di baju itu yang harum. Tapi ketika yang menguap, ini yang bahaya malah. Nah, karena itu bahan-bahan kimia. Sehingga makanya ya memang parfum minyak wangi ya, bukan parfum bahan kimia biasanya untuk campuran laundry atau setrika pakaian, itu untuk kain. Nah, kalau parfum yang natural ikhwan fillah Allah biasa dikenakan untuk ya ini kulit, tidak masalah secara normal, kecuali yang ada kulitnya kendala maka lain segalanya secara normal. Nah, ya biasa dikenakan di badan, pakaian, bahkan rambut. Nah, makanya termasuk ketika seseorang mau pakai pakaian ihram, ketika mau pakai pakaian ihram, disunahkan bagi dia mengenakan ya ini harum-haruman. Minyak wangi, parfum dikenakan di kulitnya, nah, rambutnya. Nah, yang tidak boleh justru di pakaian ihram. Karena secara asal kalau itu minyak wangi yang natural, artinya bahannya adalah memang alami, maka tidak apa-apa terkena kulit, nah rambut. Sekali lagi hadis yang dikeluarkan Imam Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man urida alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih." Siapa yang ditawari parfum, jangan menolaknya. Sungguhnya itu ringan untuk dibawa dan harum baunya. Dalam riwayat Abu Dawud, nah dengan lafaz man urido alaihi tibun fala yarudu, kalau tadi raihan. Nah, satu yang harum. Tib, ini minyak wangi. Siapa yang ditawari kepadanya minyak wangi, fala yarudu, jangan dia menolaknya. Fa innahu tayyiburih, karena itu harum baunya, khafiful mahmal, ringan di bawah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis karahatu raddir raihan liman uridu alaih illa li udrin. Perhatikan. Pada hadis ini, nah, memberikan faedah makruhnya menolak minyak wangi ketika ditawarkan padanya. Kecuali li udrin. Kecuali ada udur. Nah, di antara udur yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau ditanya itu tadi. Dia tahu ini baunya enggak enak. Bau tidak enak. Nah. Atau dia ya ini akan sebab sakit. Dia tahu ini baunya kalau dia kenain dia pusing. Kan ada orang yang demikian ya. Dia pada jenis-jenis bau tertentu dia malah enggak kuat, pusing dia. Nah, maka tidak mengapa yang demikian, karena ini termasuk udur. Sehingga beliau mengatakan, awkana tib lahu ro'ihah kawiyah layatahammalahul insan, falahu ayatadaru bil kalimah tayyibah. Perhatikan, kata beliau. Seperti, minyak wangi yang dia memiliki bau yang kuat. Sangatan yang kuat baunya itu. Sehingga seorang tidak mampu untuk, menciumnya, maka itu adalah udur. Hendaknya dia yaktabir, minta udur dengan kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik supaya tidak menyakiti dia. Wala yulzimuhu kubur, dan tidak mengharuskan bagi dia untuk menerimanya. Ini udur. Ya. Sehingga kalimat misalnya tidak boleh dalam artian haram tidak. Karena kalau ada udur, dia mafa. Kata beliau adalah karohah, makruh menolaknya. Kecuali ada udur. Demikian diterangkan oleh Imam Nawawi tentang hadis. Sehingga kadang, karena dibilang, oh gak boleh menolak parfum. Nah, dia pakai dalam keadaan hatinya, gak senang. Dia terpaksa pakainya. Nah, karena dia tidak sanggup untuk menanggung baunya, terlalu kuat, dirinya pusing kalau menggunakannya. Qala haddatsana Umar bin Ismail ibnu Mujarid bin Sa'id al-Hamdani qala haddatsana Abi an Bayyan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Khattab falqa Jarir ridaahu wa masafi izari. Faqala lahu qut rida'ak. Faqala Umar al-Qaum ma ra'aitu rajulan ahsana illa ma balaghana min surati Yusuf. Nah, hadis ini lemah ikhwan fillah insyaallah, karena ada rawi bernama Umar bin Ismail dan dihukumi matruk. Seorang rawi yang dihukumi matruk ditinggalkan hadisnya adalah lemah, dan lemahnya dhaif jiddan, lemah sekali, tidak ada penguat dari hadis. Ikhwan fillah jazakumullah, dari hadis-hadis yang kita baca ini hadis terakhir, kesimpulannya adalah yustahabbu lil muslim ayyakuna daiman bi raihatin thayyibah. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga diri dengan bau harum, bau yang enak. Nah, wa ayahrisu ala izalati ma qad yu'allaku bi jismihi min raih kariha. Dan hendaknya bersemangat untuk menghilangkan sesuatu yang mengenai badannya dari bau yang tidak enak. Nah, atau yang ada di mulutnya. Ikhwan fillah jazakumullah, sesuatu yang menimbulkan bau tidak sedap. Sehingga di antara sunnah adalah siwak, nanti akan kita lewat. Sunnah secara umum dan lebih ditekankan sunnahnya diantaranya ketika ada perubahan bau mulut. Nah, itu lebih sunnah. Termasuk diantaranya selesai bangun tidur. Diantaranya adalah ketika hendak sholat mengiringi wudunya. Nah, wa yata'akkadu dzalika 'inda shalatil jum'ah, dan lebih ditekankan untuk berbau harum ini dikala pelaksanaan salat Jumat wal jamaah, salat jamaah wa salatul idain, salat id wa 'indal ihram, ketika ihram wa 'inda hudurul mahafil, dan ketika hadir di perkumpulan-perkumpulan termasuk di majelis taklim. Nah, satu riwayat Ikhwan bin Zani Allah, kebiasaan Imam Malik, Imam Malik bin Anas, beliau sangat dikenal. Nah, di majelis beliau biasanya ditaruh di dekat. Nah, kitab beliau ini parfum. Nah, karena beliau sangat menyenangi bau yang harum. Ketika di majelis ada bau yang tidak sedap, nah beliau merasa terganggu. Satu faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad jilid keempat, kata beliau, wa fitib min khasiyah. Nah, pada parfum minyak wangi ini ada keistimewaan. Nah, pertama, annal malaikah tuhibbuhu, malaikat menyenanginya. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam tentang yakni orang yang hendak salat kenapa makruh, nah, bau mulut yang tidak sedap, kata Rasulullah sallam, fa innal malaikata tata'adda bima yata'adda bani Adam. Bima yata'adda bani Adam. Sesungguhnya malaikat juga merasa terganggu dengan hal yang mengganggu manusia. Kalau kita terganggu dengan bau tidak enak, malaikat pun terganggu. Nah, itu. Maka ketika seseorang harum keadaannya, maka itu disenangi oleh malaikat. Al-Imam Qayyim menyebutkan, pertama disenangi oleh malaikat. Wasayatin tanfiru anhu. Setan lari dari minyawan. Nah, kenapa? Karena satu diantaranya adalah kita muntah itu sunnah. Disenangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau kita melakukannya karena mengikuti apa yang disenangi oleh Rasul alaihi salam, setan tidak menyenanginya. Nah, setan tidak menyenanginya. Kemudian, wa ahabbu syai'in ila sayatin ra'ihah muntinah karihah. Justru, nah, yang disenangi setan itu adalah bau-bau yang tidak sedap. Nah, sementara Allah Taala menyatakan kepada kita, wala tattabi' khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Nah, ikhwani fillah jazakumullah Allah ya. Satu pengalaman kita adalah mengambil istidlal secara umum bahwasanya sesuatu yang disunnahkan oleh Rasul, disenangi oleh Rasul, itu berarti dibenci oleh syaitan. Nah, ketika kita meruqyah, pernah kita mengalami ikhwan fillah Allah, ya, kita memakai harum-haruman dan yang kita ruqyah kita kasih harum. Nah, itu kita menegakkan sunnah. Satu hal yang dibenci oleh syaitan, sama jin. Alhamdulillah. Nah, di antaranya, karena kita menegakkannya adalah menyenangi, mencintai apa yang dicintai dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Fal arwahu thayyibah tuhibbu raihah thayyibah, kata Al-Imam Qayyim, maka jiwa-jiwa yang baik akan menyenangi bau-bau yang baik, yang harum. Wal arwah khabisah tuhibbu raihah khabisah. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang jelek akan menyenangi bau-bau yang jelek pula, bau-bau yang tidak sedap. Wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibu. Dan setiap ruh itu ya condongnya kepada apa yang mencocokinya. Nah, kalau ruhnya jelek, jiwanya jelek, ya kepada kejelekan jelek, termasuk bau. Nah, ikhwan bin izni Allah. Wallahu a'lam bishawab, selesai pembahasan tentang parfum minyak wangi. Nah, ini hadis dipajang di toko minyak wangi. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.